ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang ketiga, walahuma an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an annahu qala laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Iya. Diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, secara marfu'. Maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minna, bukan dari kami. Laisa minna ini min babil wa'id. Bukan dari apa? Bukan dari kami. Ini semuanya ini dari pembahasan min babil wa'id. Itu seperti tadi yang saya sebutkan kaidahnya. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini itu enggak cocok ya penuntut ilmu, kadang di sebagian di pembahasan apalagi depan orang umum itu tadi, dia memberi rincian. Itu bukan dari kami, itu membawil wa'id, peringatan. Hal-hal yang sifatnya peringatan. Jelas ya? Kalau di dalam rinciannya memang, itu pembahasannya dikatakan, laisa minna, ya. Laisa minna, tidak mesti bermana dia kafir keluar dari Islam, tidak mesti. Ya. Tidak mesti, jelas ya. Tapi ini masuk di dalam bab al-wa'id. Tapi ini tidak usah ditakwil seperti yang tidak usah di apa namanya banyak dijelaskan seperti yang saya terangkan tadi. Sebab memang dasarnya adalah untuk memberi peringatan. Laisa minna, bukan dari kami. Ya, man daraba al-khudud, siapa yang memukul al-khudud. Al-khudud jamak dari al-khad. Al-khad itu pipi, dia memukul pipinya. Ya. Mukul-mukul pipi. Kenapa dikatakan mukul pipi? Nah, sebab itu yang mendominasi ya biasanya seperti itu. Ya, tapi enggak mesti dia memukul pipi. Kalau dia pukul pahanya begini bagaimana? Hah? Nah, itu juga masuk sama saja. Ya, tapi dikatakan memukul pipi karena kebanyakannya orang yang seperti itu biasanya, kebanyakannya yang dia lakukan. Ini imbab al-ghalib. Wa syaqqal juyub, dan dia menyobek kantong-kantongnya. Kan dia robek apa namanya kantongnya. Biasanya kalau dia punya kantong, kantong itu yang paling gampang disobek. Jelas ya? Tapi kalau dia menyobek lengannya, boleh atau tidak? Hah? Sama saja. Karena ini biasanya memang yang disobek itu apa? Kantong kan begitu. Iya. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan bukan dari kami orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya. Menyeru dengan seruan jahiliyah. Baik, ini tiga hal. Tiga hal disebutkan di sini. Iya. Dan dibahasakan laisa minna. Ini menunjukkan haramnya dan menunjukkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan keimanan yang wajib, bertentangan dengan keimanan yang wajib. Ya, karena itu dari hadis ini dipetik tentang haramnya murka terhadap ketentuan Allah dan takdirnya, apakah dari dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Ya, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Kalau perbuatan kan memukul, menyobek, itu perbuatan. Menyeru dengan dakwah jahiliyah ini ucapan namanya. Dakwah jahiliyah itu banyak bentuknya ya. Di antaranya meraung-raung, meratap, itu dakwah jahiliyah juga namanya. Masuk dalam dakwah jahiliyah. Dan yang kedua terdapat kewajiban bersabar ketika kena musibah. Dan yang ketiga terdapat kewajiban menyelisihi perkara jahiliyah. Ya, menyelisihi perkara jahiliyah. Sebab ini menyelisihi perkara jahiliyah itu bagian dari maqasid syariat. Bagian dari maqasid syariat. Ya, jadi kalau ada yang ditanya, kenapa seorang itu tidak boleh misalnya meratap ketika ada orang yang meninggal, dia pukul-pukul badannya, dia sobek bajunya. Kenapa dilarang? Nah, jawabannya karena itu dari perbuatan masyarakat apa? Jahiliyah. Dan salah satu maksud pokok di dalam pensyariatan adalah menyelisihi mukhalafatu sirat ashabil jahim, menyelisihi jalannya pengikut neraka jahannam. Itu salah satu pokok di dalam syariat kita. Nah, ini dikatakan di sini oleh apa namanya, di Al-Hasyiyah Ibn Al-Qasim, bahwa ini hadith dari nususul wa'id, dari nas-nas wa'id. Para as-salaf menganggap makruh untuk diterangkan. Kenapa? Sebab kalau tidak diterangkan, itu lebih membekas ke jiwa dan lebih mendalam dalam menghardik. Ya, lebih mendalam dalam apa? Hardikan. Ya, namun semuanya menunjukkan bahwa perbuatan ini itu bertentangan dengan apa? Kamalut tauhid al-wajib. Bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Iya. Bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Baik. Tapi kalau misalnya ada dari ucapan dan ucapannya bukan hal yang menunjukkan dia menolak takdir atau murka terhadap ketentuan Allah, maka itu tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anak beliau Ibrahim meninggal, beliau berkata, "Innal aina la tadma wal qalba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Itu diucapkan oleh Nabi, sungguhnya mata itu berlinang, hati itu sangat sedih, dan kami tidak berucap kecuali apa yang membuat Allah ridha. Sesungguhnya kami berpisah dengan wahai Ibrahim sangatlah sedih. Ini kan ucapan diucapkan oleh Nabi, tapi bukan ucapan apa? Ratapan. Iya, bukan ucapan ratapan. Itu biasa, tabiat manusia kadang dia berucap. Tapi yang membedakan, dia ini masuk di dalam menerima takdir Allah atau tidak. Iya, kalau ucapannya itu bentuk dari dia menggambarkan tidak menerima takdir Allah, ini yang dilarang. Jelas ya? Tapi kalau di dalam ucapannya ada hal yang menunjukkan dia ridha kepada takdir Allah, seperti sabda Nabi, kami tidak berucap kecuali apa yang diridhai oleh Allah, maka itu enggak ada masalah insyaallah taala. Baik. Baik, ini sudah tiga dalil ya di dalam hal ini. Sisi pendalilan penulis di laisa minna. Iya. Jadi kalimat laisa minna menunjukkan haramnya hal itu. Tidak bersabar terhadap ketentuan Allah itu haram, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, dan sebaliknya menunjukkan wajibnya apa? Wajibnya bersabar. Dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, kata beliau, an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi alkhair ajjala lahu al'uquba fid dunya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ajjalallahu lahul uqubata fid dunya, maka Allah akan menyegerakan untuknya hukuman di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, apabila Allah menghendaki, kan, tetapi apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka dia akan menangguhkan dosa hamba tersebut hingga dia membalasnya pada hari kiamat kelak. Baik. Sisi pendalilan penulis dari hadith ini adalah penjelasan tentang wajibnya seseorang itu bersabar terhadap musibah yang turun. Karena kalau dia bersabar terhadap musibah yang turun, maka itu tanda Allah menghendaki kebaikan untuk hamba tersebut. Iya. Jadi sini dikatakan idza arada Allahu bi abdihi, apabila Allah menghendaki untuk hamba-Nya. Iya. Ini terdapat penetapan irada Allah apabila Allah menghendaki untuk hamba-Nya al-khaira, kebaikan. Ajjala lahu al-uqubata fid dunya, disegerakan hukumannya di dunia. Disegerakan hukumannya di dunia. Jadi kebaikan didapatkan dengan dua hal. Yang pertama, hukumannya disegerakan di dunia. Dan yang kedua, dia diberi taufik bersabar terhadap hukuman itu. Sebab kalau hukumannya disegerakan tapi dia tidak bersabar, maka itu tidak membawa kebaikan untuknya. Iya. Sebagaimana yang akan datang nanti di hadits berikutnya. Jadi maksudnya di sini disegerakan hukuman untuknya, nah ini menunjukkan bahwa hukuman itu dia terima dengan kesabaran. Dia terima dengan kesabaran. Baik. Jadi tampak dari sini bagaimana anjuran untuk bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan seorang ridha akan hal itu. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarr, kalau Allah kehendaki pada hambanya kejelekan, amsaka anhu bi dzambihi, maka ditahan, ditangguhkan dosanya, tidak langsung dihukum. Hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah. Iya. Sampai pada hari kiamat yuwafi, akan dibalas. Ya yuwafiya di dhamma ya'nya dan di nasab akhir dari fi'il ya, mansub dengan hatta. Iya. Jadi kalau Allah kehendaki kejelekan pada hamba, dosanya tidak dibalas di dunia, ditangguhkan. Nanti datang hari akhirat baru disempurnakan pembalasan untuknya. Iya. Nah, itu kejelekan untuk seorang hamba. Baik. Begini hadits menunjukkan bahwa ujian itu untuk seorang mukmin adalah tanda kebaikan untuknya. Iya. Tanda kebaikan untuknya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis di sini sudah jelas ya. Sisi pendalilannya pada kata ajjalallahu lahu al-uqubata fid dunya, disegerakan untuknya. Kalau dikehendaki untuknya kebaikan, disegerakan hukuman untuknya di dunia. Tadi saya katakan kebaikan dia dapatkan dengan berapa hal? Dengan dua hal. Yang pertama apa tadi? Disegerakan hukuman untuknya di dunia. Yang kedua, dia diberi taufik untuk bersabar. Dan itu maksud dari penulis di sini. Baik, hadits ini sendiri kalau kita simpulkan pelajaran yang dipetik darinya, yang pertama di dalam hadits ini terdapat bahwa tanda Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba disegerakan hukuman untuknya di dunia terhadap dosa-dosanya. Iya. Dan yang kedua terdapat bahwa tanda kejelekan untuk seorang hamba tidak dibalas dosanya di dunia tapi diakhirkan pembalasannya di akhirat. Pembahasan yang faedah yang ketiga Para ulama metik juga dari hadits ini bahwa seorang itu perlu khawatir kalau dia terus-menerus sehat, tidak pernah ada sakit, tidak pernah ada masalah. Dia khawatir bahwa itu adalah tanda apa? Tanda kejelekan untuk diri ya. Iya. Dan terdapat di dalam hadits penetapan sifat iradah bagi Allah. Penetapan sifat iradah bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan iradah itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada iradah kauni, ada iradah syar'iyah. Ya, dan terdapat bahwa Allah menghendaki kebaikan sebagaimana Allah menghendaki kejelekan. Ya, iradah menghendaki kebaikan yaitu iradah kauniyah syar'iyah, dan menghendaki kejelekan itu masuk di dalam iradah apa? Iradah kauniyah. Baik, dan terdapat di dalam hadits ini juga tambih untuk husnudzan, berbaik sangka kepada Allah dan berharap. Iya, berharap kebaikan di belakang takdir jelek yang takdir yang kadang pahit dirasakan. Terdapat juga di dalam hadits bahwa seorang hamba itu kadang dia tidak suka sesuatu padahal itu baik untuk dirinya. Dia kena musibah di dunia, dianggap itu jelek, padahal di dalamnya ada apa? Ada kebaikan. Sebagaimana sebaliknya, kadang seseorang itu dia cinta sesuatu, padahal sesuatu itu jelek bagi dia. Itu ujian secara umum, ya banyak manfaat di belakangnya. Karena itu Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah punya risalah khusus namanya Fawaidul Al-Balwa Wal-Mihan, manfaat di belakang ujian dan cobaan. Ya, kadang perlu disingkap, ada manfaat di belakangnya. Iya. Baik. Dan terdapat juga di dalam hadits anjuran untuk bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah, ujian-ujian yang ditimpakan. Kemudian dalil yang kelima dan ini yang terakhir di dalam bab ini, berkata penulis rahimahullahu taala, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma idhamil bala. Bisa dibaca idham di kasrah ainnya, di fathah dhatnya, di fathah dha'nya, dan boleh juga di dhammah ainnya dan di sukun dha'nya. Jadi bisa dibaca inna idhama dan bisa dibaca inna udhma. Inna idhamal bala'i ma idhamil inna idhamal jazai ma idhamil bala, dan boleh dibaca inna udhmal jazai ma'a udhma ma'udmi al-bala. Baik, tadi perbaiki harokatnya ya, ma'idhami ma'idhami al-bala. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radiyya falahu rida wa man sakhita falahu as-sakhat. Iya. Jadi waman sakhita falahu as-sakhat. Sakhita bermakna dia tidak senang pada sesuatu, maka untuknya juga hal yang semisal dengan itu. Jadi terjemahannya, sungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Dan sungguh apabila mencintai suatu kaum, Allah Ta'ala akan menguji mereka. Oleh karena itu barang siapa yang ridha, Allah ridha baginya. Dan barang siapa atau siapa yang ridha, baginya ridha Allah, keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala hasanahu Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, di hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan memang sanadnya dihasankan oleh para ulama. Baik. Jadi dalam hadits ini sisi pendalilan penulis di sini ada dua. Yang pertama, paman radhiya falahur ridha. Nah, ini terdapat perintah untuk ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha itu derajat di atas apa? Dia derajat di atas sabar. Ya, ridha adalah derajat di atas sabar. Baik. Jadi kalau dia sudah ridha, berarti terkandung di dalamnya apa? Sabar dan lebih. Terkandung di dalamnya sabar dan lebih. Yang kedua, pendalilan yang kedua dari penulis di hadits ini, wa man sakhita falahu as-sukhut. Dan siapa yang benci maka untuknya kebencian. Siapa yang marah maka untuknya kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada yang marah, berarti dia tidak sabar, maka Allah akan murka terhadapnya. Allah akan murka terhadapnya. Iya. Baik. Di sini bisa dibaca palahu as-sakhat, bisa dibaca begitu, dan palahu as-sukhut, bisa dua bacaan. Palahu as-sakhat atau palahu as-sukhut. Baik. Jadi itu sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala. Iya. Dan yang perlu saya ingatkan di sini bahwa manusia itu di dalam menghadapi ujian, pada saat kena musibah itu dikatakan oleh para ulama ada 4 jenjang di dalamnya ketika kena musibah. Jenjang yang pertama, jenjang at-tasakhut, dia marah. Iya. Dan marahnya ini dengan hati di mana dia tidak terima dari ketentuan Allah. Iya. Dan ini bentuk dia tidak terima ini ya macam-macam ya. Kadang bisa sampai kepada kekafiran, masyaallah lafia. Inilah yang sudah diingatkan pada pembahasan-pembahasan pada hadits-hadits sebelumnya. Jenjang yang kedua ada namanya jenjang sabar. Ini at-tasakhut, ini yang keliru ya. Sudah diterangkan haramnya. Jenjang berikutnya adalah kesabaran. Iya. Jenjang berikutnya adalah kesabaran. Baik. Dan sabar itu sudah diterangkan dia adalah menahan jiwa. Dia menahan jiwa. Jadi kalau lisannya dia tidak berucap hal yang apa namanya jelek, badannya tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak baik, hatinya dia tahan untuk marah. Nah, ini sabar namanya, as-sabar. Ada jenjang yang ketiga namanya ridha. Ridha ini lebih di atas lagi. Ridha lebih di atas lagi. Kenapa ridha lebih di atas? Karena ridha itu dia tidak ada penolakan di dalam hatinya. Kalau sabar kan masih ada golakan di jiwa, tapi ditekang. Ditekan, ditahan, itu sabar. Tapi kalau dia ridha, dia terima sepenuhnya. Dia terima sepenuhnya, tidak ada golakan di hatinya. Iya. Dan yang keempat, jenjang yang keempat adalah sabar. Jenjang yang keempat adalah syukur. Ini yang paling tingginya. Yang paling tingginya adalah syukur. Karena musibah dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini terdapat di dalamnya makna ridha dan lebih. Terdapat di dalamnya makna ridha dan apa? lebih daripada itu. Baik. Maka itu tingkatan-tingkatan manusia di dalam ujian dan cobaan. Ya. Jadi pintu ibadahnya ada tiga, ada sabar, ada ridha, dan ada apa? Ada syukur. Yang dicela itu siapa yang ada as-suhud, dia marah. Maka kita masuk di dalam celaan. Baik. Jadi ini semuanya memberikan kepada kita semua pelajaran-pelajaran bahwa orang yang kena ujian dan cobaan itu belum tentu hal yang merupakan aib dan celaan bagi dia. Mungkin saja ujian dan cobaan tersebut adalah perkara yang bisa mengangkat derajatnya. Apalagi para nabi dan para rasul juga tertimpa ujian dan cobaan. Iya. Kalau sabar tadi sudah kita terangkan, hukumnya sabar apa? Wajib menurut kesepakatan ulama. Kalau ridha hukumnya apa? Apakah dia wajib untuk ridha? Nah, ridha ini kadar tambahan ya. Ya, kadar tambahan. Ada silam pendapat di kalangan para ulama, apakah dia wajib atau sunnah? Yang benarnya dia adalah hal yang dianjurkan, disunnahkan. Kalau dia sampai ke situ, maka itu lebih tinggi derajatnya. Itu adalah hal yang lebih tinggi. Iya. Baik. Dan sebagian ulama ada yang merinci di pembahasan ridha dari sisi hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa ridha itu kalau dari sisi dia ketentuan dan takdir Allah, kita ridha itu ketentuan dan takdir Allah, maka itu adalah kewajiban karena kita wajib untuk ridha di mana Allah itu dalam takdirnya selalu benar, adil dan apa? Bagus di dalam takdirnya. Iya. Tapi kalau ridha terkait dengan apa yang ditakdirkan, ini kadar yang disebutkan dia mustahab. Itu dari kesempurnaan iman. Dari kesempurnaan. Bukan dari kewajiban. Ada yang merinci seperti itu. Dan itu rincian bagus ya. Tidak ada masalah. Baik. Saya simpulkan bahwa di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama terdapat bahwa tanda kecintaan Allah kepada hamba, hamba ini kena ujian. Iya. Dan yang kedua, terdapat penetapan Allah cinta kepada hambanya. Dan kecintaan Allah kepada hamba itu ada tanda-tandanya. Dan yang ketiga, terdapat bahwa Allah itu disifatkan dengan sifat mencintai, sifat meridhai, dan sifat memurkai sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ini tiga sifat ya, al-mahabba, war-ridha, dan as-suhud. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat penetapan bahwa di dalam perbuatan Allah ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Hakim. Yang Maha memiliki hikmah. Yang Maha memiliki hikmah. Hakim itu dari Asmaul Husna ya. Punya dua makna, bisa bermakna yang di tangannya segala hukum, tidak ada yang bisa menolak hukumnya. Dan bisa Hakim bermakna yang Maha memiliki hikmah. Maha memiliki hikmah. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadis, al-jaza min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalan. Iya. Dan terdapat bahwa seseorang itu semakin dia mengerahkan tenaganya di dalam, semakin banyak pengorbanannya di dalam sebuah ibadah, maka akan semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajatnya. Iya. Dan masyakwa itu biasa di dalam hidup. Orang-orang yang ingin berhasil, yang dekat kepada Allah itu perlu adanya masyakwa. Ada hal yang berat yang dia lalui, ada perkara yang meletihkan yang dia lewati. Laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum aljudu yufkiru wal ikdamu qattalu. Andai kata bukan karena masyaqqah, hal yang berat, manusia semua akan menjadi pemimpin, akan menjadi panutan di depan semuanya. Tapi karena ada kesusahan, maka yang tidak ada yang memimpin kecuali orang-orang yang apa? Orang-orang yang bisa melewati kesusahan. Iya. Sebagaimana kalau dia ingin dapat pahala, dia bersedekah, berbuat dermawan. Dermawan itu kadang membawa kefakiran. Ada risikonya. Dia ingin menjadi pemberani, membela agama Allah, dia harus terdepan. Terdepan kadang membawa dia untuk dibunuh. Nah, itu ada risiko. Jadi segala sesuatu itu ada risikonya. Iya. Baik, itu namanya masyaqqah. Baik, selesai ya dari bab ini. Terdapat di dalamnya tentang kewajiban bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ditutup oleh penulis rahimahullah dengan 9 masail. Kata beliau, fihi masail. Dalamnya ada masail. Ada 9 ya disebut oleh penulis. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ula tafsiru ayat at-taghabun. Yang pertama tafsir ayat at-taghabun. Apa ayat at-taghabun itu? Wa may yu'min billahi yahdi qalba. Apa artinya wa may yu'min billahi yahdi qalba? Hah? Apa yang disebut oleh Al-Qamah? Seorang yang tertimpa musibah, lalu dia tahu musibah itu dari mana? Dari Allah. Maka dia pun ridha dan menerima. Itu maknanya. Iya. Sudah kita terangkan ya bahwa kesabarannya terhadap musibah itu dari keimanan. Buahnya akan memberikan hidayah kemana? Ke hatinya. Baik. Al-thaniya anna hadha minal imani billah. Hal tersebut bagian dari keimanan kepada Allah. Hal tersebut maksudnya pengetahuan dia bahwa musibah itu datangnya dari Allah, itu adalah bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Jadi kalau dia tahu itu datangnya dari Allah dan dia ridha, maka itu bagian dari keimanan. Al-thalithatu at-ta'nu fin nasab. Iya. Yang ketiga, penyebutan tentang hukum mencela keturunan, mencela nasab. Ya. At-ta'an fin nasab maksudnya dilarang. Ini adalah hal yang dilarang. Iya. Ar-rabi'atu syiddatul wa'id fi man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah. Ancaman keras terhadap orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Karena meratapi mayit itu tadi. Itu berdasarkan hadith ya yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Al-khamisa alamatu iradatillahi bi abdihil khair. Ya, penyebutan tanda bahwa apabila Allah telah menghendaki kebaikan untuk hamba-Nya. Apa tandanya? Ajjala lahul uqubata bid dunya, disegerakan untuknya siksaan di dunia. As-sadisa, yang keenam, alamatu iradatillahi bihi syarr, tanda apabila Allah menghendaki keburukan pada hamba-Nya. Apa tandanya? Amsaka anhu bidambihi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Iya. Itu ditahan dosanya, ditangguhkan dosanya sampai dibalas secara sempurna di hari kiamat. Nah, itu tanda kejelekan. Sebab kalau di dunia dibalas seberat apapun balasannya, maka siksaan di dunia itu lebih ringan daripada siksaan di mana? Di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'a alamatu hubbillahi lil abad, tanda kecintaan Allah kepada hamba. Apa tanda yang disebut di sini? diuji, adanya ujian. Ya, makanya adanya ujian itu tanda kecintaan. Tanda kecintaan. Jadi ketika seorang itu dapat ujian, itu belum tentu bahwa hal tersebut jelek bagi dia. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika wahyu itu terlambat turun, ya, Jibril tidak pernah kelihatan, maka ada seorang perempuan kafir berkata, "Saya melihat syaitan kamu telah meninggalkan engkau, Nabi Muhammad." Maka turunlah ayat di surah Dhuha, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Iya. Allah tidak pernah meninggalkan engkau, Nabi Muhammad, tidak pernah membiarkanmu. Iya. Maka ada tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Ketika dia kena ujian bentuk apapun, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta terhadapnya. Justru tadi sebaliknya. Tadi saya sebutkan di antara faedah, kalau seorang tidak kena ujian, maka ini kadang dia tanya-tanya dirinya, barangkali ada masalah. Ya. Tapi bukan artinya seseorang itu berharap untuk kena ujian, tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatamannau liqa'al adu." Kalian jangan berharap ketemu musuh. Tapi kalau ketemu musuh diperintah untuk apa? Untuk bersabar menghadapinya, tapi jangan berharap ketemu. Jelas ya? Baik. Maka seorang itu ya, dia selalu luas pandangannya, dan itulah seorang mukmin. Apapun yang menimpa dia di keadaan apapun, dia selalu bagus keadaannya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabatku sarra syakar fa kana khairan lah wa in asabatku dharra sabar fa kana khairan lah. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin, semua perkaranya adalah kebaikan. Kalau dia ditimpa ujian dia bersabar, kalau ditimpa kesenangan dia bersyukur, baik dia dapat. Kalau dia ditimpa kejelekan, dia bersabar, baik pula yang dia dapat. Nah, ini seperti ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Di segala keadaan dia dapat kebaikan. Kala senang dapat kebaikan, dan kala susah dia juga dapat kebaikan. Kala senang ada pintu syukur, kala susah ada pintu sabar. Dimanapun dia berputar dalam hidupnya ada lahan-lahan ketaatan. Itulah seorang mukmin. Baik, ats-tsamina yang kedelapan, tahrimu as-sukhut atau as-sakhat. Larangan pengharaman untuk marah. Ya, tidak bersabar terhadap ketentuan Allah. Karena dalam hadis dikatakan wa man sakhita falahu as-sukhut, falahu as-sakhat. Ya. Baik, at-tasya thawabu ar-ridha bil bala. Pahala orang yang ridha terhadap ujian dan cobaan. Ini paman radhiya falahu ar-ridha, itu salah satu pahalanya. Ya, dan banyak lagi hadith-hadith yang menunjukkan tentang pahala orang yang ridha terhadap ujian dan cobaan. Ya, wallahu ta'ala alam.